فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah segala sanjungan dan pujian milik Allah Azza wa Jalla semata. Dialah yang patut dan pantas untuk mendapatkan segala bentuk sanjungan dan pujian dari makhluknya. Karena seluruh alam ini mengakui bahwa semua yang terkait dengan hidup mereka ada di tangan Allah Azza wa Jal. Dia yang mengaturnya. Dia yang mengadakannya. Dia yang memelihara semuanya. Demikian juga orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla mengaku kalau yang memberikan mereka rezeki itu adalah Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Kalau anda bertanya kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah. Kalau anda bertanya kepada mereka siapa yang menghidupkan, yang mematikan, siapa yang memberi rezeki, siapa yang mengatur alam ini, menguasai pendengaran dan penglihatan, mereka kata Allah Azza wa Jalla akan menjawab Allah. Namun keyakinan mereka ini tidak menyebabkan mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan bahwa penguasa tunggal di alam ini adalah Allah Azza wa Jalla tidak menyebabkan mereka mengesakan Allah di dalam semua peribadatan. Namun Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kenapa mereka berbuat demikian. Kenapa mereka melakukan demikian? Ada dua alasan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka ini menjadi pendekat kami kepada Allah Azza wa Jalla dengan sedekat-dekatnya. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka jadikan tandingan bagi Allah, apa yang mereka pilih menjadi saingan bagi Allah Azza wa Jalla dan sekutunya, ternyata itu akan menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan bahasa yang singkat, mereka menjadikan saingan dan tandingan-tandingan Allah Azza wa Jal sebagai wasail penghubung mereka, perantara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak yakin Latta, Uzza, Manat, Hubal dan Tuhan-Tuhan yang lain itu bisa mencipta, bisa membagi rezeki, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Namun mereka jadikan tempat berlindung, jadikan tempat mengaturkan hajat, dijadikan saingan dan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, menjadi wasitah perantara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingin kedekatan dengan Allah melalui perantara-perantara tersebut. Yang kedua, Kaum musyrikin meyakini bahwa segala-galanya adalah Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa mereka tidak mau mengesakan Allah dalam peribadatan? Allah Azza wa Jalla telah memberikan jawaban sebagai alasan yang kedua. Haulai syufa'auna indallah. Mereka-mereka adalah pembela-pembela kami di sisi Allah. Mereka angkat, mereka jadikan apa yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla akan bisa membela mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengajarkan mereka akidah, mengajarkan mereka tauhid, mereka benar-benar merasa terganggu dengan dakwah tauhid. Mereka benar-benar merasa murka dengan ajakan dan seruan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla semata, mengembalikan hidup, mengembalikan yang segala yang terkait dengan diri kita sendiri, menggantung harapan, meminta kepada Allah. Mereka murka atas ajakan dan seruan tersebut. Barakallahu fikum. Mereka mencoba melalui diplomasi, coba menawarkan dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipancing diri beliau sebagai utusan, mungkin dia akan mau berhenti dari mengajak dan menyeru kepada kebaikan dengan tawaran-tawaran dunia. Mereka siap untuk memberikan harta benda. Mereka siap untuk memposisikan Nabi kita alaihi salatu wassalam pada posisi yang terhormat dan paling tinggi. Bahkan wanita ditawarkan di hadapan beliau yang paling cantik se-Arab itu akan diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Namun dengan syarat bahwa beliau meninggalkan ajakan dan seruan barakallahu fikum. Betapa terganggunya mereka melihat banyak orang yang mau mendengar, banyak orang yang mau menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dibaca sejarah bahwa yang menjadi pengikut di awal-awal termasuk generasi awal adalah dari kalangan fukara masakin, bahkan dari kalangan budak piaraan yang mengikuti ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sejarah pun bercerita bahwa ternyata mereka-mereka yang fakir dan miskin ini, mereka yang termasuk dalam golongan para budak, mendapatkan tawaran melalui diplomasi agar mereka mau meninggalkan ajaran Muhammad. Maka di saat mereka tidak mendapatkan tanggapan untuk memenuhi ajakan dan undangan, untuk memenuhi dunia kehidupan yang sedang dibutuhkan, mereka kemudian melakukan dengan kekerasan dan kekejaman. Barakallahu fikum. Mereka tidak segan-segan untuk ingin membunuh keluarganya sendiri karena barisan dan tokoh-tokoh kafir Quraisy adalah berasal dari keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barisan paman-paman beliau barakallahu fikum. Mereka menginginkan, karena persoalan dunia, mereka menginginkan keponakannya ini untuk kemudian terbunuh barakallahu fikum. Kenapa mereka merasa terganggu akan hal itu? Kenapa mereka akan murka disebabkan karena ajakan dan seruan barakallahu fikum? Maka kita, kalau kita mencari benang, menariknya ke belakang, kita akan bertemu dan menjumpai bahwa ternyata pimpinan kekufuran dan nenek moyang kesyirikan, iblis laknatullah alaih, dialah yang telah mempertontonkan di hadapan Allah Azza wa Jalla ketidakmauannya untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang keangkuhan untuk terus mengobarkan peperangan bersama siapapun yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, pada kesempatan malam ini saya mengajak tentang betapa sering kita menjumpai dan menemukan orang-orang yang melelang keyakinannya, orang-orang yang menukar dan membarter agamanya disebabkan karena secuil duniawi, rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberitakan hal ini dengan mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Akan ada orang-orang yang mau melelang keyakinannya, menjual agamanya, menukar dan membarter jalan yang lurus yang dia sedang tempuh hanya karena secuil barakallahu fikum duniawi. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia melelang dan menjual agamanya karena secuil duniawi, segenap saudaraku kaum muslimin. Allahu Azza wa Jalla telah berbicara tentang dunia yang kita hidup padanya dalam sekian banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa semua pemberitaan tentang dunia Allahu Azza wa Jalla menyebutkan dalam rangka mencela dan mencerca kehidupan dunia itu sendiri. Cukup satu ayat yang menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang beriman kepada Allahu Azza wa Jalla untuk tidak kemudian tertipu dengan gemerlapnya dunia. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Allahu Akbar. Apakah makna dari ayat ini kita tidak mencari rezeki? Bukan. Bahkan Allah telah menjelaskan, menyuruh keluar berbondong-bondong setelah engkau melaksanakan ibadah solat untuk kemudian mencari karunia Allahu Azza wa Jalla. Bukan itu yang dimaksud. Namun betapa banyak orang-orang yang telah tertipu dengan kegemerlapan dunia ini sampai kemudian menukar keyakinannya, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau menyebutkan bahwa ad-dunya kamra'atin baghi. Permisalan dunia itu bagikan wanita, maaf-maaf, melacur. Bagikan wanita pelacur, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dia? Dia tidak pernah akan puas dengan satu lelaki. Wanita barakallahu fikum, demikian hidupnya. Dia tidak pernah akan puas dengan satu lelaki. Bahkan dia senang, bergembira dengan banyak lelaki yang mengunjunginya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menyanjung, memujinya, mengangkatnya, mengeluk-elukannya. Itulah dunia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai beliau mengatakan, fala tarda bidyasa. Wanita pelacur itu tidak pernah akan rida terhadap lelaki yang pencemburu. Tidak pernah rida, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menggambarkan tentang bagaimanakah kerendahan hidup dunia ini. Satu tumbang akan mencari yang lain untuk tumbang padanya. Terus akan berkesinambungan barakallahu fikum. Dunia itu demikian kehidupan padanya. Nanti kita akan sebutkan bimbingan beliau. Kenapa orang itu mau kalau dia mencari dunia lalu tega untuk menjatuhkan dirinya kepada yang haram. Kita akan sebutkan bimbingan beliau agar kita menyadari memang benar dunia ini adalah ujian barakallahu fikum. Agar kita memposisikan ujian ini jangan sekali-kali kita jadikan sebagai penipu hidup kita. Kita jadikan sebagai tempat berleha-leha, tempat bernikmat-nikmat. Tidak. Ujian itu harus mencari keselamatan dan jalur untuk kemudian kita bebas dan lepas darinya. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, As-sayru fi talabiha sayrun fi ardi musabba'ah. Kata beliau, orang yang mencoba melangkah untuk mengejar dunia itu bagikan orang yang sedang menuju tempat yang penuh dengan binatang-binatang buas. Butuh kehati-hatian. Butuh kemudian untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri. Di saat kita mencoba untuk merangkak menuju dunia itu. Bagikan seseorang yang sedang berjalan menuju barakallahu fikum hutan yang penuh dengan binatang-binatang buas. Kemungkinan untuk kemudian selamat apabila sudah kecebur ke dalamnya sangat-sangat kecil. Illa man rahima rabbuh. Kecuali siapa yang Allah inginkan rahmat buatnya barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini bagaikan air. Kehidupan dunia ini bagaikan air, kata Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan, tidak ada ceritanya orang yang sudah menyelam ke dalam air tidak kemudian basah barakallahu fikum. Tidak pernah ada ceritanya orang yang mencoba kemudian kejebur dan masuk ke dalam air lalu kemudian bangun tidak akan basah dengan air. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat diri kita sendiri dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Yang ketiga beliau menggambarkan, as-sibahatu fiha, berenang di dunia ini bagaikan orang yang berenang di dalam putaran air yang penuh dengan timsah, yang penuh dengan isi buaya di dalamnya. Mengerikan dan menakutkan. Kita tahu, secara contoh real saja, bukankah seorang anak tega membunuh bapaknya, atau membunuh ibunya, atau membunuh saudaranya, karena persoalan kecil dari dunia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang teman yang masya Allah perjalanan hidupnya tiba-tiba berubah bagaikan barakallahu fikum singa dan macan, saling sikut menyikut dan yang sikat menyikat, saling zalim menzalimi, saling jatuh menjatuhkan. Persoalan dunia sekali lagi barakallahu fikum, memang kehidupan dunia ini kejam, memunculkan orang-orang kejam padanya barakallahu fikum. Kekejaman Fir'aun di saat kemudian dia bermimpi rahimani wa rahimakumullahu jami'an akan ada orang yang akan merebut kekuasaannya. Bagaimana dengan keangkuhan, dengan kesombongan, dia kemudian memfatwakan untuk membunuh siapapun anak lelaki yang lahir karena kekhawatiran dan ketakutan jabatannya itu akan diambil. Barakallahu fikum. Jabatannya akan digulingkan dari jabatannya. Praduga dan sangkaan. Padahal yang merubah kehidupan dunia sebagai sebuah nikmat menjadi nikmah sebuah azab disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Tidak ada yang merubah kehidupan dunia yang engkau bisa genggam sebagai nikmat di dalam hidup. Tidak ada yang merubahnya menjadi sebuah hukuman dan azab kecuali karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Allahu azza wa jalla yaqul dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah Allahu azza wa jalla tidak akan merubah apa yang suatu kaum berada padanya dari nikmat sampai kaum itulah yang merubah nikmat Allahu azza wa jalla. Dengan apakah nikmat itu dirubah? Tadi orang masya Allah, dia bisa tenang, bisa tenteram dengan dunia yang diperolehnya. Tiba-tiba berubah menjadi sebuah hukuman. Tidak tenteram lagi. Tidak tenang hidupnya. Tidak berbahagia bersama istrinya. Hidupnya linglung, penuh dengan pikiran-pikiran yang menakutkan dan mengerikan. Coba koreksi dari dosa dan kemaksiatan yang engkau lakukan. Tidak ada nikmat itu akan berubah menjadi nikmah hukuman kecuali karena dosa dan kemaksiatan. Fir'aun laknatullah alaih menganggap kalau keberadaan seseorang lahir di muka bumi ini, siapapun yang penting lelaki, harus dibasmi dan dilenyapkan dari muka bumi ini. Kekhawatiran dan ketakutan kerajaan itu, barakallahu fikum, akan direbut. Rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala punya perhitungan terhadap raja yang diktator dan sombong ini. Allah melahirkan di tengah-tengah mereka seseorang yang bernama Musa alaihi salatu wassalam. Sudah keluar dan fatwa dan sudah dibuktikan siapapun yang melahirkan anak lelaki maka harus dibunuh. Allah punya perhitungan kepada Fir'aun laknatullah alaih. Allah lahirkan di saat itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah berbuat terhadap Nabi Musa yang belakang hari yang akan menggoyangkan tahta kekuasaan kekufuran Fir'aun dan kesyirikannya kepada Allah azza wa jalla dengan dakwah tauhid, dengan dakwah kepada akidah yang benar. Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa dalam aturan Allah Azza wa Jalla terhadap kehidupan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla merestui kalau Nabi Musa ini yang nanti di belakang hari akan membongkar kekejaman dia ternyata hidup dalam pemeliharaan Fir'aun. Siapa yang berbuat itu semua kalau bukan penguasa alam ini yaitu Allahu Azza wa Jalla. Nabi Musa terpelihara di kandangnya, barakallahu fikum, singa dan macan, dipelihara sampai kemudian tumbuh berkembang lalu kemudian menjadi pilihan dan utusan Allah. Setelah itu kemana kekuasaan Fir'aun? Akankah Nabi Musa mengompori para pengikutnya untuk melakukan kudeta dan mencaci maki Fir'aun? Jawabannya tidak, barakallahu fikum. Yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah mencongkel keangkuhan dan kekufuran yang dia mengaku diri sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Tidak menyinggung kekuasaan Fir'aun. Tidak menyinggung harta benda Fir'aun. tidak menyinggung kemampuan Fir'aun. Tetapi yang disinggung adalah Anda ini adalah makhluk biasa. Tidak punya hak untuk menobatkan diri sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Nabi Musa dengan penuh kesabaran, dengan tantangan yang sangat dahsyat dari Fir'aun, sampai kemudian dakwatut tauhid yang menyelamatkan para tentara-tentara Fir'aun dari para tukang sihir. Mari kita lihat orang jahat sekelas Fir'aun, dan kita tahu bagaimana level dan kekuatan tentara yang dimiliki. Dikumpulkan, kalau bahasa kita, orang-orang sakti yang punya kekuatan mantra guna yang tinggi, ilmu sihir yang berkaliber, dikumpulkan. Mereka mencoba menawar sesuatu. Para pasukan-pasukan tukang sihir ini mencoba mengutarakan, kalau kami menang, apa yang engkau akan berikan? Fir'aun memberikan balasan yang singkat. Kalau kalian menang, maka kalian termasuk orang-orang yang mukarrabin, orang-orang yang dekat dengan kedudukannya dengan saya. Para tukang sihir berada di dalam kekufuran. Dia menganggap juga para tukang sihir ini, kenikmatan hidup itu bisa dekat dengan raja yang diktator. Kenikmatan dan kebahagiaan hidup itu di saat kemudian dekat dengan pemegang harta benda duniawi di saat itu. Barakallahu fikum. Sekali lagi Allahu Azza wa Jalla ingin memberikan pelajaran yang berharga kepada Fir'aun, dan ingin memberikan pelajaran yang berharga kepada kaum setelahnya. Di saat terjadi adu kekuatan, para tukang sihir melemparkan kemampuan menyihirnya. Menyihir tali-tali seolah-olah bagaikan ular yang sedang mengejar Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Muncul kekhawatiran dan ketakutan pada diri Nabi Musa. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman untuk melemparkan tongkat yang dipegangnya. Tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular. Allah ingin membuktikan dan menghinakan Fir'aun. Ternyata bala tentaranya yang tadi mencoba untuk mempermainkan sihir dan menyulap mata-mata yang melihat dan menontonnya, ternyata keajaiban yang mereka saksikan ini bukan permainan sihir, tetapi ini adalah benar-benar ular yang Allah Azza wa Jalla perlihatkan sebagai mukjizat tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah mempertontonkan di hayalak ramai. Ternyata bala tentara yang dipersiapkan semuanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beringasnya Fir'aun muncul, mengancam para tukang-tukang sihir yang sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian menyalip mereka di pelepah-pelepah korma. Apa kata tukang sihir itu? Di saat iman sudah menyentuh lubuk hati, di saat akidah dan tauhid menancap di dalam sanubari, apa tanggapan para tukang sihir yang telah beriman terhadap hukuman yang disiapkan, ancaman yang diberikan oleh Fir'aun laknatullah alaih? Ternyata para tukang sihir itu mengatakan, faqdi anta, faqdi ma anta qadin, silakan saja kalian putuskan apa yang anda ingin maukan atau putuskan. Menantang. Di saat sanubari itu tertancap padanya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah, Fir'aun kemudian mengumpulkan bala tentaranya untuk ingin membasmi dan menghancurkan para pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kita ingin tahu bahwa keberuntungan hidup, kebahagiaan itu dengan berakidah dan bertauhid. Dunia adalah benar-benar menipu. Saya ambil contoh Fir'aun agar kita belajar. Dia telah menjadi penguasa sejagat. Di saat itu, tidak ada yang berani melakukan apapun di hadapan aturan kehidupan Fir'aun yang kafir dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mencoba mengejar bala tentara Nabi Musa, bala tentara Allah Azza wa Jalla yang langsung dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Laut pun harus diseberangi untuk menyelamatkan diri. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka terbentuklah jalan 12 jalan. Setiap kabilah atau kaum berjalan pada masing-masing jalan tersebut. Menyelamatkan diri. Terbelah air itu. Tetap air bagikan gunung. Tetapi itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Perlihatkan di hadapan orang-orang yang berakidah dan bertauhid. Untuk kita menyadari bahwa dunia ini memang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Sampai kemudian perjalanan menyelamatkan diri ke ujung laut. Fir'aun kemudian mengejar dengan bala tentaranya. Di pertengahan laut keberadaan mereka, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya ke laut. Berubah menjadi air. Barakallahu fikum. Fir'aun yang tadi mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan Rabb semesta ini, tidak bisa berbuat di hadapan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baru cuma air saja. Tidak mampu berbuat apa-apa. Lalu dia kemudian mengutarakan, di saat nyawa berada di tenggorokan, dia mengatakan, amantu bima amanat Banu Israel. Sekarang saya beriman. Sebagaimana berimannya Bani Israel. Allah Azza wa Jalla mengatakan, al-an, sekarang anda mau mengakui keimanan. Sementara anda dulu termasuk al-mufsidin, barisan para perusak. Barakallahu fikum. Dunia menjadikan seseorang kejam hidupnya. Dunia menjadikan seseorang, barakallahu fikum, rusak perangai dan tabiatnya. Barakallahu fikum. Maka mari kita belajar dari kisah Fir'aun dan kesudahan kehidupan orang yang sudah menggenggam dunia. Maka oleh karena itu, ulama kita memberitahukan kepada kita. Ali bin Abi Thalib menyebutkan, boleh anda menggenggam dunia, tetapi jangan hati anda ini tergantung terhadap dunia. Ya Allah, kalimat yang sangat agung. Kalau kita mengejar atau membaca sejarah futuhat, kemenangan-kemenangan yang Allah bukakan buat tentara muslimin di saat Khalifah Umar ibn al-Khattab, kita akan luar, akan membacanya dengan penuh gembira dan senang para pejuang-pejuang Allah Azza wa Jalla. Di saat kemenangan itu terbuka lebar, harta benda bertumpuk-tumpuk, Khalifah Umar ibn al-Khattab menjawab dan melihat itu semua dengan linangan air mata. Tahu bahwa dunia itu amat sangat berbahaya. Dunia itu amat sangat mengerikan dan menakutkan. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Demikian gambaran al-imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka saya tutup pembahasan ini dengan ucapan beliau yang sangat indah. Beliau mengatakan, ma akhadzal abdu ma hurrima alaihi illa min jahatai. Maka tidak ada seseorang yang berani melangkah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali min jihatain. Kecuali disebabkan karena dua hal dan dua perkara. Orang berani terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Mencari sesuap nasi untuk menabung barakallahu fikum mungkin biaya hajinya. Atau biaya ketaatan yang lain anaknya sekolah. dia lakukan dengan jalur-jalur yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu berani melakukan itu atau terjatuh dalam hal itu disebabkan karena dua hal dan dua perkara. Yang pertama, kata beliau, ihdahuma su'u dhannihi bi rabbih wa annahu law ata'ahu wa atharahu lam yu'tihi khairan minhu halalan. Yang pertama, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dari dua hal. Dia bersu'udzan, berburuk sangka kepada Rabbnya. Apa bentuk buruk sangkanya? Kalau dia mentaati Allah, kalau dia mengutamakan apa yang ada di sisi Allah, tidak akan diberikan kebaikan dari hal-hal yang halal. Kalau kita terus begini, kita tidak akan maju-maju. Kita tidak akan bisa menabung. Kita tidak bisa menyekolahkan anak. Wah, berbagai alasan muncul sebagai bentuk su'udzan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian memberanikan dirinya untuk melangkah pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, satu di antara dua perkara yang mendorong seseorang untuk melakukan jalur yang haram, padahal dia tahu kalau itu adalah haram, karena dia berburuk sangka kepada Rabbnya. Dia menyangka, dia menganggap, kalau dia taat kepada Allah, kalau dia mengutamakan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak akan diberikan kebaikan melalui jalan-jalan yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk su'udzan seorang hamba kepada Allah. Padahal dia mau taat kepada Allah atau dia mau bermaksiat kepada Allah, atau dengan bahasa lain, ketaatan yang dia lakukan tidak akan mengurangi rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemaksiatan yang dia perbuat, anggapan dia akan menambah, tidak akan menambah ketentuan rezeki yang sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwa sebelum kita lahir ini, sudah ada catatan hidup kita dari Allah Azza wa Jalla. Ditulis rezeki yang kita akan dapatkan dan kita peroleh. Semuanya sudah ada. Dijamin oleh Allah Azza wa Jalla kehidupan dunia kita olehnya. Barakallahu fikum. Coba kita lihat orang yang banting tulang peras keringat mencari, ya segitu rezekinya. Besok habis. Bisa nabung, ternyata utangnya banyak. Dia harus berikan. Barakallahu fikum. Mana rezekinya dia itu yang dia sedang atau yang telah dia nikmati? Itulah rezekinya dia sesungguhnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita lihat yang kedua. Wasaniyatu, yang kedua. Dia tahu. Kata beliau, ayyakuna aliman bidzalik. Dia tahu bahwa ketaatan yang dia kerjakan tidak akan mengikis dan mengurangi rezekinya. Kemaksiatan yang dia kerjakan dan lakukan tidak akan menambah juga rezekinya, karena berada dalam aturan dan berada dalam catatan. Dia tahu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tahu kalau ini haram, dia tahu kalau ini tidak benar, dia tahu kalau ini menyelisihi bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, dia tinggalkan karena Allah, dia tahu kalau Allah pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Akan tetapi, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, taghlibu syahwatuhu sabrah. Tetapi syahwatnya itu menumbangkan kesabarannya. Syahwatnya mengalahkan kesabarannya. Syahwatnya mengalahkan atau menyingkirkan kesabarannya. Wahawahu aqlahu. Dan hawa nafsunya itu mengalahkan akal pikirannya. Syahwatnya melenyapkan kesabaran dia. Hawa nafsunya kemudian mengalahkan akal dan pikirannya. Inilah yang menyebabkan dia terjatuh kepada yang haram. Seseorang kiai panutan umat bermain dengan permainan ribawi. Cara-cara riba dipoles dengan berbagai macam polesan barakallahu fikum. Padahal itu adalah haram. Dia tahu bahwa ini adalah riba. Tetapi bagaimana membahasakannya dengan bahasa agama? Meminjam istilah-istilah agama untuk menutupi kalau ini adalah riba. Karena kalau dipakai ini, muslimin tahu tentang bagaimana hukumnya, haramnya riba. Barakallahu fikum. Syahwatnya telah melenyapkan dan menghilangkan kesabarannya. Dan hawa nafsunya telah memadamkan akal fikirannya. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita belajar dari kehidupan ini. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa dunia ini merupakan tempat ujian dan cobaan. Siapkan iman kita untuk menghadapinya. Siapkan amal soleh kita untuk menghadapi ujian hidup dunia ini. Barakallahu fikum. Kita harus belajar akidah. Kita harus belajar tauhid. Karena Allah Azza wa Jalla mewariskan dunia ini buat mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saya mengingatkan segenap saudaraku kaum muslimin, agar jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang punya kepentingan dunia, tetapi dia ingin mencabut akhirat kita. Barakallahu fikum. Kita harus waspada bahwa dunia ini sudah ada jaminannya dari Allah Azza wa Jalla. Adapun keselamatan akhirat, tidak ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bahwa kehidupan dunia ini sudah ada jaminannya dari Allah. Sudah ditentukan bagian engkau dari kenikmatan dunia ini. Adapun terkait dengan keselamatan di akhirat, tidak ada jaminannya dari Allah Azza wa Jalla. Allah kembalikan kepada usaha masing-masing kita. Allah kembalikan kepada perjuangan kita. Barakallahu fikum. Bagaimana kita menikmati dunia ini dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah? Tidakkah kita punya malu di dalam hidup? Segenap saudaraku kaum muslimin, sekali lagi, bahwa semoga melalui majlis-majlis ilmu agama ini menyentuh kita sebagai orang-orang mukmin memang benar-benar memiliki keistimewaan di dalam hidup. Segala apa yang kita inginkan di kehidupan dunia ini, sesungguhnya Allah telah persiapkan. Cuman kita ini orang yang gak sabar. Orang yang tidak punya kesabaran. Coba kita lihat apa kata Heraklius, pemimpin Romawi, di saat kemudian bertanya, siapa sih yang mengikuti Muhammad? Abu Sufyan sebelum masuk Islam berbicara dengan penuh kejujuran bahwa yang mengikuti mereka adalah kaum duafa, orang-orang lemah dan masakin. Kedua, adakah di antara mereka, kata Herakl, yang meninggalkan agamanya, murtad karena benci terhadap agama? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Kata Herakl, kalau benar apa yang Anda ceritakan ini, maka dia akan memiliki kekuasaanku di mana kakiku, kedua kakiku berada. Dia tahu bahwa para pejuang-pejuang akidah dan tauhidlah yang akan barakallahu fikum pantas untuk memimpin dunia ini. Hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam hambanya yang terus meniti jalan hidup dengan akidah dan tauhid. Kita berharap dasar hidup ini akan kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Dunia tidak menipu kita, namun kita jadikan dunia ini sebagai ladang untuk memetik nilai-nilai kemuliaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.